Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana al miskinu ma'tuhan maghruran wa faqa dzalika muradahu. Halaman 112 juz 3 saking kitab Isya Ulumuddin ingkang kita nukil kangge nglengkapi Minhajul Abidin. Baingkana mongkolamun ono sofal miskin wong miskin ono iku matuhan bingung maghruran tur kebujuk wafakom mongkonyo coki dalika ing mengkono mengkono wafakom mongkonyo coki opo dalika mengkono mengkono omonge iblis omonge setan. Nyocoki omongi setan sing apa ngelem-ngelem wong alim muradahu ing karepe faqih karepe wong miskin utawa faqih wa lan kesenengane miskin krono cocok Fatma ana moko dadi anteng moko dadi tenang seneng ilahi maring zalik moko dadi seneng sapa miskin ya wong alim mang ilahi maring zalik wa ahmalalan ninggal sapa wong miskin ya wong alim mang al amala ing amal mergo panjen penak. Penak ngelmu-ngelmu tok wis utama tanpa ngamal. Lah iku jerike cocok. Ndek lali. Uga kebujuk karo iblis. Wa ing kana lamun ana sapa miskin wong alim. Ana iku kaisan pinter, cerdik. Kalau orang miskin alim ini tadi cerdik fayakulu. Monggo banjur ngucap sapa miskin. Ngucap li syaitani maring setan, atuzakkirani fadhailal alim wa tunsiyani ma warata fil alimil fajir. Wahai setan, atuzakkiru ta ana ta ngelingno sira setan ni ing ingsun. Ngelingno fadha'ilal alimi ing pira-pira keutamaane wong alim. Tapi watun sialan nglalekno sapa sira ni ing ingsun lalekaken maeng hadis waroda kang tumeka apa hadis fil alimil fajiri tentang wong alim sing mlimping wong sing ngalim sing nyeleweng alazi kang layak malu kang ora gelem ngamal sapa ngalim bi ilmihi kelawan ilmune ngalim. Kamu mengingatkan keutamaan orang alim saja tapi melupakan ancaman yang datang dari Allah kepada orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Kaqoulihi ta'ala kaya dawuhe Allah ta'ala fa masaluhu kama salil kalbi wa masaluhu mongko utawi sepadane umate Nabi Musa sing sinten niku Bal'am bin Ba'urok wong alim sing dungakno elek teng Nabi Musa iku kama salil kalbi kaya sepadane asu ngono luwe ya melet barek yo melet wa ka qauli ta'ala lan kaya dawuh Allah ta'ala masalul ladzina humilu Taurat summalam yahmiluha kama saril himar yahmilu asfara. Pasalulah dina utai sepadane wong akeh humilu kang diserai kang dibebanaken sapa ladina at-Taurata ing Taurat iku wong alim-alim sing dipasrahi kitab Taurat tapi semalam yahmiluha. Semalam yahmilu nuli ora padha nanggung sapa ladina ha ing Taurat sing ora gelem ngamalno iku kama salil himari kaya sepadane himar yahmilu kanggawa sapa hima apa himar asfaron ing pira-pira kitab lembara fa ayu khizin mongko utawi endine ka asor al-azoma kang luwih agung minatam sili tinimbang saking dipadak nobil kalbi kelawan asu wal himar lan himar. Adakah kehendaan yang melebihi persamaan dengan anjing dan khimar? Waqat qala teman-teman dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sapa wae sing tambah ngelmune ora tambah pitutuwe mongko wong kuwi ora tambah apa-apa kejaba adoh sangka pangeran. Manutai sopongku isdada tambah-tambah apane ilman ilmune walam yasdad lan ora tambah sopoman apane hudan pitutuwe lam yasdad mongko ora tambah sopoman minallahi saking Gusti Allah illa budan kejaba apane adoe kejaba ming adoe sangka pangeran sing tambah mergo ora gelem nambah pituduh tegese ngamalno. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon hale male yulqala alimu finnari fatandaliku aktabuhu yulqa wis diuncalaken sapa alim wong alim finnari ing dalam neraka fatandaliku mongko ngancing masang jiret apa aktabu piro-piro jaringe utawa rakitane wong alemang ngerakit ning gulu faya duru mongko mubeng-mubeng sapa ngalim biha kelawan aktab mang mubeng-mubeng finari ing dalam neraka kamaya duru kaya oleh mubeng-mubeng kamaya dulu kaya oleh mubung-mubung apa al-khimar-khimar firoha ing dalam gilingan ya kaya ngono apa mubung liwat nganggu mubung no gilingan mubung tapi ini jero rokok waka kau lihlan kaya dawe kanjeng Nabi alaih salatu wassalam syarrun nasi al-ulama usuk syarrun nasi utawi ele-elee menungso iku al-ulama usu ulama sing ala wa qalu Abi Darda lan dawe sahabat Abu Darda wailul lilladzi la ya'lamu marratan walau sya'allahu la'alamahu wawailun ladhi ya'lamu wala ya'malu sab'a marratin wailun ciloko liladhi kedue wong la ya'lamu kang ora ngerti sapa ladhi marrotan sepisan wong lek ora ngerti cilokone sepisan mergo walau sa'a lamun ngersakaken sapa Gusti Allah la alamahu mongko yekti paring ilmu sapa Allah lahalama mongko yekti paring ilmu sapa Allahu ing ladi tapi wa wailun lan ciloko Niladi keduwung ya lamu kang ngerti sapa ladi tapi wala ya malu lan ora gelem nglakoni sapa ladi sab amarote nambal ping 7. Cilokone lipat 7. Niku wong ngerti gak gelem ngamale wong bodho. Kuwi ciloko sepisan. Nek wong pinter gak gelem ngamal ciloko ping 7. Mergo apa ae anal ilma. Tegese sak temene ilmu iku hujatun badhe dadi hujah. Alahi kang ngalahno dheweke. Ngalahno wong alimang. Idhi uqalu krana diucapaken lahu maring wong alim. Karena nanti orang alim itu akan ditanyakan begini, "Madza amilta fi ma alimta? Wa kaifa qadaita syukrallah?" Madza ing apa amilta wis nglakoni sapa sira fi ma ing dalem barang? Alimta kang wis ngamal sampe kang wis ngerti. Alimta kang wis ngerti sapa sira? Wa kaifa lan kaya apa qadaita nekani sapa sira? Syukurallah yang nyukuri Allah Ta'ala. Lah nek kowe oleh ngelmu ora mbok lakoni lah terus oleh mu nyukuri ning pangeran. Nah disinilah berarti mengamalkan ilmu itu merupakan syukur. Bertindak berdasarkan ilmu itu merupakan syukur kepada Allah. Jangan kewalik, bertindak dengan ilmu justru alat untuk memaksa Allah lah itu salah, gitu loh. Jadi mengamalkan ilmu itu merupakan mensyukuri, syukuri nikmat ilmu. Wa qalan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyadun nas ya'dzaban yaumal qiyamah. Alimun lam yanfa'hu ilmu lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Asyadun nasi utai banget-bangetnya menungso apane adaban siksane yaumal kiamat yang dalam dino kiamat iku alimun. Iku alimun wong alim lam yanfa' kang ora paring manfaat hu ing wong alim mang sapa Allah Gusti Allah ora paring manfaat bi ilmihi kelan ilmune ngalim. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang ngerti yang pengertiannya tidak bermanfaat. Fa hadhihi mongko ta iki pira-pira keterangan hadis lan ayat wa amsalu lan sepadane hadhihi rupane mimma saking bareng auratna kang wis nekaken sapa ingsun ing mafi kitabil ilmi ing dalam kitab ilmu fi babi alamati ulama il akhirah fi babi ulama fi babi alamati ulama il akhirah ing dalam bab tanda-tandane ulama akhirat. Barang-barang hadis-hadis yang seperti ini yang sudah sering saya sebutkan sudah saya cantumkan di Kitabul Ilmi juz 1 di dalam bab alamatulama al-akhirah iku aksaru luwe akeh min an yusa ditimbang saking yen to diitung apa ma. Jadi kalau dihitung betul ya masih lebih banyak lagi. Lah sudah banyak gitu kok enggak sadar-sadar. Loh, ora kok soalnya enggak sadar. Ora cocok karo nafsune. Jadi wong alim-alim jane ya ngerti lek ngono kuwi. Hadis sahih ya ngerti ning ora ngarang kiwaca mergo ora cocok karo nafsune. Illa anna hadza. Mung wae sak temene iki napa hadza ilahan ana hadza mung wae sak temene iki hadis iku fima ing dalam barang layu afiku kang ora nyocoki umpama ora nyocoki hawal alimi ing kesenengane wong alim alfajiri kang nyeleweh. Hadis-hadis ancaman orang alim itu bagi orang alim sendiri enggak penak gitu. Terutama orang alim yang nyeleweng. Lawa ma waroda wa mautai hadis waroda kang tumuka apa ma fi fadlil ilmi dalam keutamane ilmu iku yuwafiku nyocoki apa ma. Jadi hadisnya podo songko Kanjeng Nabi, ayatnya podo songko Gusti Allah. Lek sing kira-kira cocok ya dinggo, sing kira-kira gak cocok be atine ora dinggo, ngono lho persoalane. Mane diarani kebujuk, mergo lek ngamal ilmu gak komplit. Bayu milu mongko dadekno condong. Sapa setan setan dadekno condong kol bahu ing atine ngalimul fajir. Maka hatinya orang alim yang mulai nyeleweng tadi dibuat condong oleh setan. Condong apa? Condong ilama maring barang. Yahwa kang nyenengi. Yahwa kang nyenengi sopo fadlul apa alim mang. Ahu engma. Itu. Maka setan mendorong hatinya untuk menyenangi apa yang disukainya. Lah wadzalika ainul ghurur wadzalika temkono-mkono nuruti kesenengan iku ainul ghurur kahanane kebujuk. Itulah sebenarnya kebujuk. Mergo apa fa innahu mongko sak temene kelakuan. Iku innadzur lamun gelem ngenangen sapa ngalim. Bil basirati kan peningal ati famitsalu. Mongko tai sepadane Fahmi salu mongkotai contoh-contohne contohne nador iku ma barang zakar nakang unutur sopo yang sunu ing ma wa in nador lanamun kelemangenangan sopo wong alim nadoro bi ainil imani kelawan pandangan iman faladhi mongkotawi pangeran lan nabi akbaro kang ngabari apa lazi wong alim mang bi fadilatil ilmi kelan kautamane ilmu iku wa tailati iku akhbaro wis ngabari sapa lazi ing wong alim ngabari bidzamil ulama isu iklawan maidu ulama su wa anna halahum lan sak temene tingkae tingkae sapa mang wa anna wala wa anna halahum lan sak temene tingkae ulama su indallahi mung Gusti Allah iku asat duwe banget luwe berat min halil juhali tinimbang saking tingkae wong sing bodho-bodho. Lha ngoten lho maksude niku. Dadi lek wong niku gelem angen-angen sing jero tenan, sakjane ya pangeran sing janjeni fadlul alim keutamaane wong alim itu sama juga pangeran sing ngancam ulama usu. Itu lho, ya pangerane padha lah, kenapa kok sing berat karo nafsune ora gelem nganggo tapi lek sing cocok kuwi nafsune kok dinggo lah, berarti lek terus dipilah-pilah. Itu fa ba'da dzalika mongko sause mengkono-mengkono sause mengkono-mengkono nuruti kesenengan iki kudu utawi keyakinan TKT wong alim mang iku ana sak temene etikot iku ana sak temene ngalim iku ala khairin ing ngatasi suasana kang bagus. Nah, padahal dia itu tertipu. Tertipu gimana? Lang mahami hadis saja podo-podo sumberi ke Rasulullah dia pilih-pilih no. Sing kira-kira nyanjung wong alim dijek no, tapi sing kira-kira ngancam wong alim ora tau diji lho no, kan ya wis berarti wis condong tau itu wis condong Nglungunuri tak ada yang ngaku jadi wong apik. Dengan yo kebujuk tenan to kuwi. Ma'ata aku dihujati lahi sertane kuwate hujai Allah Ta'ala alahi melarat yang atasnya wong ngamik wong alim sing orang amal goyatul gururi goyatul fa goyatul gururi di mubtada ingin mubtada ingguri apa khabarin guri fabada dalika mongko sause mengkono-mengkono kebujuk apa kebujuk keyakinan dia bahwa dia lebih baik iku etikadu utawi etikadu wong alim etikad apa etikad anahu sak temene ngalim iku ala khairin ing ngatasi kebagusan mataku dihujati lahi sertane kuwate alasane Allah Ta'ala alaihi marat ing atase wong alim iktikad ngono iku iku ghoyatul hururi notok-notoke kebujuk. Orang alim yang punya iktikad bahwa dia pasti baik di sisi Allah padahal dia punya tugas beban berat yaitu apa? Tentang hujatullah alaihi. Dia nanti akan ditanya ilmunya untuk apa. Loh, wong soal ilmunya saja dia masih teka-teki kok mengaku bahwa dia sudah pasti jadi orang baik di sisi Allah. Oh, iku ghoyatul hurur namanya. Iku jenenge apos-apos sing notok wong kapusan sing ngepol nih kok. Mulane wa amalladzi yad'i ulumal mukasafah amalan diana pun utawi wong ya dai ya dai kang ngaku-ngaku sapa wong ngaku-ngaku ulumal mukasafati ing duwe ilmu mukasafah contone kala ilmi kaya dene ngerti bilahi kelawan Allah wa bi sifatih lan kelawan sifate Allah wa asma'ihi lan piro-piro asmane Allah sementara wa huwa hale utawi ladhi ma'adhalika sertane ngaku-ngaku ngerti mukasafah iku yuhmilu ninggalaken sopo ladhi ninggalaken al-amala ing amal wa yudoyi ulan nyiak-nyiakan sopo ladhi amrullahi ing perintah Allah wa hududaulan batasi Allah wong singunukui faghururuhu asadu faghururuhu mongkau taika buju iladhi ku asadu luwe banget. Ada lagi yang lebih berat lagi tipuannya adalah orang yang mengaku-ngaku punya mukasafah sampai mengenal tentang ilmunya Allah mengenal tentang Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah, dan asma-Nya Allah. Nah, orang yang demikian ini artinya orang yang sangat-sangat mudah diapusi. Faghururu asaddu, tipuan mereka itu lebih berat. Mergo bahwa misaluhu, utawi contone wong sing ngaku-ngaku, utai contone ladi sing yadai man iku misaluman kaya sepadane wong aroda kang arepaken sapa man khidmata malikin ing ladeni ratu fa'arofa mongkong kenal ngerti sapa man al malika ing ratune dhe'e ngerti ratune ngerti komplit biyen sejarahe piye lahire taun piro ngerti kabeh ngene raja kuwi hafal wa arafalan ngerti sapa mladi ngerti akhlakoh ing akhlake Malik dia sampai ngerti kebiasaan perilakunya Malik wa ausafalan pira-pira sifate Malik sifat-sifatnya raja dia ketahui pula. Walau nawa ing rupane Malik sampai warnanya kulit kayak apa, warnanya baju kayak apa. Wasak lahulan ing bentuke. Bentuke Malik wa tulahulan dawa dhuure Malik. Wa ardohulan. Jembare Malik. Wa adatahulan kebiasaane Malik. Wa majlisahulan langgon lungguhe Malik. Tapi sayang walam ya ta'arof. Pan ora pengen ngerti sopo ladi. Orang kepengen ngerti maeng barang. Yuhib bukan demen sopo Malik ueng ma. Wayakrohulan sengit sopo Malik ueng ma. Jadi ada orang datang dari desa ingin melayani raja. Ngono, ada orang dari desa ingin melayani raja. Kemudian dia mengenal raja itu tentang perilakunya, tentang sifatnya, tentang segala sesuatunya dia tahu. Jadi orang yang mengaku ahli tauhid, mengenal Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah tapi tidak mau beramal, itu dicontohkan oleh Imam Ghazali. Ada orang mau melayani raja, dia mengenalnya dengan baik, mengetahui akhlaknya, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui warnanya, mengetahui bentuknya, tinggi besarnya, kebiasaan-kebiasaannya, majlisnya, itu dia ketahui semua. Tapi ketika ditanya, sama ngerti apa yang disenangi rajamu dan apa yang digedingi. Jawabnya ini, walam ya ta'arof. Anora gelem golek ngerti sopo siladi mang ma ing barang yuhibu. Kang demen sopo Allahu ing ma, wayakrolan sengit sopo Allahu ing ma. Wayang dobuhe kok Allah Malik ma ing barang yuhibu kang demen sapa Malik ku ing ma waya krawulan tegese sengit sapa Malik ku ing ma wama bara wamalan ing barang yang dobu kang bendu sapa Allah alai ing atase ma wamalan barang yang rido kang rido sapa Allah bi kelawan ma awarofa dalika. Demek kenal tok tapi ra gelem tumandang. Au arafa uta ngerti sapa ladiman sapa man. Zalika ing mengkono-mengkono. Au arafa zalika. Au arafa uta ngerti sapa ladhi zalika ing mengkono-mengkono kabeh cuma sayange illa annahu. Illa annahu kecoba sak temene si man mang iku koso danejo sapa man khidmatau ing ladeni. Khidmatau ing ladeni raja tapi wawa mulabisun. Wawa hale utawi man iku mulabisun netepi li jami ima maring sekabiane barang yang do bukang sengit sapa Malik bi kelawan ma sengit bendu alai ing ngatasé man. Jadi itu seperti orang yang mengendaki ingin melayani raja tapi dia yang hanya mengenal sifat-sifatnya saja, nama-namanya saja, dia tidak mengenal apa yang disenangi dan apa yang digedingi, dia tidak mengerti apa yang jadi bendunya dan apa yang jadi keriduannya. Atau mungkin dia juga sudah ngerti itu, cuma saja anau kosoda walau awalau wa illa annahu mengwae saat temene man iku koso danejo sapa man khidmatahu ing ladeni Malik wa wa halotai Malik iku mulam bisun halih netepi li jami'i maring-maring sekabehane barang yang do bukang sengit sapa man mula bisu dijamu yang dobu kang sengit sopoman bihi kelawan ma sengit alai ing atase alai ing atase wale wa hale utawi man man sing ping ladeni raja iku mula bisa netepi li jami'i maring mali jami'i maring sekabiane kemaksiatan yang itu bukan bisa sengit bisa bendu sapa sapa wong sapa raja bihi sebab ma bisa sengit alai ing atase man alai ing atase man. Masa ada orang ingin melayani tuannya tapi dia sendiri yang maling di situ loh kan yo ora cocok kok. Ngono ndek pamit arep dadi penjaga rumah tapi urung-urung apa omahe wis kelangan lah sing nyolong deke. Itu kan wis kualak-walik. Waati lo nanti kesih libur anjami ima saking sekabiane barang yuhi bukan demen sapa sapa yuhibu kang seneng sapa ladi yuhibu kang seneng sapa ladi hu ing ma rupane min ziyin saking seragam wahai aten lan model gayane wa kalamen lan omongane wa harokaten lan obae wa sukune lan meneng fataroka monggo fawaroda monggo banjur umeka Pawara tamo kembajur tumeka ala sapa man alal malike ngatasi raja wa wa ale utawi man iku yuridu ngarepaken sapa man al qurba ing takarub atau qurba ing keparek menusake ing malik wal ikhtisas lan di istimewake bihi kelawan malik tapi mutalatiha mutalatihan khalik jibrat ale gluteh dijami maklan sekabene barang yak rau kang sengit sapa sapa maliku ing ma yak rau kang sengit ing ma sapa al maliku ratu piye to karepe piye karepe ringkes omong ngene ora usah raja lah tatuan conto sampean kepengin ngladeni Pak Yai. Tuh ngono ngladeni Pak Yai. Sampeyan wis kenal Pak Yai ku dhuwure sakmene nganu sakmene wis kenal. Tapi sampeyan ora gelem lan ora ngerti sing nyenengno kiai sampeyan apa? Sing nyenengno apa, sing gethingno apa? Ya sampeyan pengin ngladeni tapi nyatane bendina nglakoni perkara sing digethingi lah gak cocok to kuwi. Aw arafa dzalika atau yang ngerti bahwa itu larangan. Jadi ngerti rajane ya kuwi. Jadi ngerti semua itu dia. Tapi dia juga terus-menerus melakukan kesalahan yang membuat dia marah. Membuat dia marah. Bahkan diteliti-diteliti tidak ada satu gerakan pun yang menunjukkan itu disukai sang raja. Ngono. Atilan tur libur prai anjami ima saking sekabiane barang atilan tur kosong anjami ima saking sekabiane barang yuhibu kang seneng sapa maliku ing ma. Dadi ndek ngegulne kula pun kenal sampean. Kula mun ngerti sifat sampean, kula mun ngerti asal usul sampean, ngono tok modale kuwi. Tapi dia terus maksiat. Contone umpame gambare raja diedel-edel. Pagre istana dirusakno, iku jenenge mula bisun li jami'i mayardub angatilun an jami'i mayuhibu. Dia selalu melakukan kesalahan. Bahkan dia selalu berbuat yang tidak disukai oleh raja. Nah, senajan keadaan ini ngono ning nyatane ndeke wani mutawasilan. Mutawasilan hale wong kang tawasul ndeke anane wani iki lho, anane wani njaluk takarub anane wani njaluk keistimewaan kepada raja hanya karena dia walaupun dia banyak kesalahan tapi berani minta kekhususan nganggut jar-jar apa deh mutawasilan gawe lantaran gawe tawasul ilahi maring malik rojo nemang sing digolar alasan bima'rifatihi lahu ngono kowe wani-wani nyedek-nyedek rene kowe tukang ngerusak kowe tukang dongkel lah tapi kula lampun kenal sampean ngono alasane bima'rifatihi sebab kenale si man hu ing rajane ngerti rajane kenal wis suwe wali nasabihi lan kenal ngerti maring nasabe sampean asal usule ra keng riki mbah sampean iki buyut sampean iki ngono apal deh wa ismihi lan jenenge raja Malik wa baladihi lan negarane Malik wa sautihi lan suarane Malik wa syaklihi lan bentuke Malik wa adatihi lan kebiasaane Malik kebiasaan fisiasati hilmanihi dalam ngatur anak buahe Malik wa muamalati ra'iyatihi lan memperlakukan rakyatnya Malik. Dia bisa ngomong nganalisa melihat asal-usul sampean begini, cara sampean ngatur negara begini, carane sampean ini begini. Oleh karena itu saya memberanikan diri karena saya tahu semua ini, saya memberanikan diri untuk mendekat kepada sampean walaupun saya seringkali melanggar aturan sampean. Lho kan yo piye to supaya ngerti wo kiai ku lak tonggo ku aku biar nak bayi lak koncone bapakku lak ngene nah tapi wong sampean men ganggu kiai terus kiai dakwah sama nalang-alangi lho kiai ngaji karo santrine sampean gegeri lho ngono kok njaluk kenal akrab karo kiai kan yo angel. Jadi ojo kok ngono, jadi senajan kowe ahli tauhid, ahli ngerti sifatnya Allah, ngerti asma'i Allah, tapi lek kowe maksiat terus menerus gak tau ngamal, yo ora ditrompo, ora ditompo Gusti. Allah lek sampe kowe rumangsa takarruf ning Allah hanya modal duwe ilmu kuwi, fa hadza maghrurun jiddan. Fahadha mongko utawi iki-iki wong alim sing membanggakan ilmune. Ilmu mukasafah tentang ilmune Allah, apa tentang Allah lan sifate Allah, iku maghrurun. Wong alim sing ketipu jidan kelawan banget. Idlau taroka krono lamuno gelem ninggal sapa sing alim. Jami amae sekabiane ngelmu arofa kang wis ngerti sapa ngalimu ing ma. Pestagola lan ketungkul sapa wong alim bi ma'rifati kelan ngertine ngerteni apa ngenal ing Malik. Fakot mongko bloko. Pokoke ngerti Malik ana tok ae senajan gak jlimet pokoke ngerti lek. Rajane ning kene iki sapa wis ngerti ngono tok ae tanpa kenal renorno tapi dia mau melakukan apa yang disuruh dan mau meninggalkan apa yang dilarang oleh raja maka dia bisa jadi orang akrab. Oh ngono. Wa ma'rifati malan ngerteni barang ya krohu kang sengit. Sapa si Maliku ing ma wayuki bulan demen sapa si Maliku ing ma. Lakana mongko yektine ana apa dalika. Pengertiane si man mang iku akrabu luweh parek ilanailihi maring merkolae si man merkolae almuroda ingkang dikarepaken apa sing dikarepno rupane min kurbi saking keparek ing Malik wal ikhtisos lan oleh keistimewaan bi kelawan Malik padahal seandainya dia enggak usah jelimet ngomongno asma, ngomongno sifat, ngomongno macem-maceme Allah. Ngono. Dees ro sekedar Allah ngono doae. Tapi dia lalu sregep mengamalkan apa perintah Allah, lalu dia benar-benar mau meninggalkan seluruh larangan Allah, maka dia akan lebih dekat dekat, lebih cepat mendapatkan cita-citanya. Apa itu cita-citanya? Yaitu ingin dekat kepada Allah dan dapat keistimewaan kepada Allah. Bal taksiruhu, bale utawi sembronone sing alim, fitakwa ing dalam ketakwaane, watibaulan oleh nuruti wong alim, nuruti lisahwati maring biro-biro sahwate. Iku ya dulu buktekake nuduhake apa taksiruhu oleh sembrono mang nuduhake ala anawe ngatasi sak temene mal ngalim iku lam yang kasif durung kebuka apa lah kedue ngalim rupane min ma'rifatillahi saking ma'rifating Allah illal asami kejobo ming sak jeneng-jenenge tok dunal ma'ane dudu maknane. Jadi kalau ada orang mengaku mukasafah, mengenal Allah betul, mengenal sifat Allah betul, mengenal asma Allah betul dengan kemakrifatan, tapi nyata-nyata dia sembrono dalam takwanya, dia lebih senang nuruti syahwatnya, maka itu sebagai petunjuk yang kuat, sebagai indikasi yang kuat bahwasanya dia itu belum mukasafah, dia belum makrifat, kecuali hanya namanya saja tanpa ada pengertian yang mendalam. Kula panjenengan dhek tenan-tenan wedine Gusti Allah idlaw arofa. Idlaw arofa krana lamun kenal tenan sapa wong alim sing aku mukasafah mang kenal Allah ing Gusti Allah. Hakko ma'rifati iklan sejatine ma'rifat ing Allah la khosyahu. La khosyah mongko yektine wedi sapa wong alim ing Allah. Wattaqolan tegese takwa sapa wong alim ing Allah. Kalau dia memang benar-benar orang, pengakuannya benar, punya ilmu mukasafah tentang Allah, nah maka sudah barang tentu ketakwaannya meningkat, syahwatnya enggak pernah dituruti. Nah ini persoalannya. Mulane falaya tasawwaru mengkorati nemu akal apa ayya'rifal asada, apa ayya'rifal arab yang tau kerti kenal al asada yang macan sopo akilun wong sing pinter, tapi semua layak taki nuli ora gelem jogo orang hati-hati, layak taki orang hati-hati sopo si ngakil mang hi ing asad walaya khaufulan tegese ora wedi sapa ngakil hu ing asad. Tidak bisa ditemu, kita pahami, kita bisa memahami ada orang mengerti bahwa itu macan, kok dia tidak mau menjaga diri dari serangannya, dia kok tidak takut kepada macan, itu perlu ditanyakan. Iki ngerti tenan ta ora? Lek ngerti kuwi macan mesti dia harus menghindar. Jare aku ngerti macan aku lho, nek nek macane sandine gak mlayu lho. Aku ngerti lek setrum ngono gaweanku ya ngono. Lha iki enek kabel 220 volt melicet kok malah dijarno ae. Iku berarti dia orang ngerti. Ngertine mek jenenge tok wae. Waqat au khalan yakti teman-teman wis paring wahyu. Sapa Allah Gusti Allah taala ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam. Khif khofni kama ta khofus sab'ad dori khifat ya khofat ya sapa sira Daud ni ing ingsun kama ta khofu kaya oleh wedi sapa sira asab'a asab'a ing satu galak adoria kang galak kang liar. Kowe wedi ning wedi aku Daud kowe dene kowe wedi enek satu galak enek binatang buas sing liar, ngati-ati maksudnya, hati-hatilah kamu terhadap perintahku dan laranganku. Nah itu naam ya kaya mangkono, ya bener kaya mangkono kenal wong alim, wong akil, wong pinter sing kenal macan. Man utahi sapa wong iku ya arifu ngerti sapa man minal asadi saking macan, ngerti launahu ing warnane macan, wa syaklahu lan bentuke macan, wa ismahu lan jenenge macan, iku kot layak khofu. Iku kot layak khofu kadang-kadang ora wedi sapa man ing asat ing macan mang wakana ulan satem kaya-kaya satemene man iku ma'arofa durung tau ngerti sapa man al asada ing macan. Mulane faman arafa Allah faman mongko ta sapa iku arafa kenal sapa man Allah taala ing Allah taala. Arafa tegese kenal sapa man min sifati saking sifate Allah. Ana usah temene Allah iku yahlikul alamin. Iku yahliku ngrusak sapa Allah ala alamin ae pira-pira wong sak ngalam kabeh. Wala yubari lan ora merduli sapa Allah. Waya alam lan ngerti sapa wong. Sapa man ana usah temene Allah iku musakhkharun, iku musakhirun. Musakhirun dat kang ngereh fi kudrati man ing dalam kekuasaane wong. Lawa ahla kalamuno gelem ngrusak sapa Allah mislau ing sepadane man. Alafan ing pira-pira ewon mualafatan kang ewon-ewonan. Wa abada alaihim al'adzaba wa abadalan ngabadiaken sapa Allah alaihim ing atase alafan mualafah ngabadekno al'adzab ing siksa abadal abi abadi ing selawas-selawas. La qalam yu'asir zalika fi asaron walam takhudhu alaihi riqatan wala tarawu alaihi jaza'un lam takhudhu alaihi riqatun wala tarahu alaihi jaza'un. Jadi sangat sulit dipahami oleh akal. Faman arafallahu ta'ala arafa min sifatihi, barang siapa mengenal Allah maka dia pasti mengenal sifatnya. Apa itu sifatnya? Bahwa Allah itu merusak alam, enggak peduli alam ini lalu dimatikan semua oleh Allah, Allah juga enggak apa-apa. Dia mesti ngerti bahwasanya Allah itu telah ngereh kudrohnya, ya. Seandainya Allah itu merusak beribu-ribu makhluk seperti alam ini, itu enggak masalah gitu. Dan Allah mengerti, dia ngerti pula bahwasanya Allah itu telah bisa mengabadikan siksa. Allah itu telah membuat aslamanya. Abadlam yu'asir dhalika fi asaron walam ta'khudhu alaihi riqatun walak tarahu alaihi jaza'un. Jadi kalau ada orang yang demikian ini, maka sangat-sangat tidak bisa dipahami. Seandainya kok tahu kalau Allah seperti itu, kok lam yu'asaron, bahkan dia sendiri tidak pernah merasa ngeri melihat sifat Allah seperti itu, mengenal Allah seperti itu, ya itu sangat-sangat tidak mungkin gitu loh. Dan dia panjang ngerti tenan kenal Allah tenan, ya mesti rawani maksiat ngono kuwi nek ya omong. Lah dia kendel maksiat kok ngaku-ngaku kenal Gusti Gusti Allah. Mulane walidzalika qala ta'ala. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono layu tasawaru. Kala dawa sapa Allah taala innama yakshallaha min ibadihil ulama. Innama yaksha angin pestine bisa wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking kawulane Allah. Sapa sing bisa wedi al ulama umum para ulama. Ngono. Katanya Allah yang bisa takut kepada Allah itu hanya orang-orang alim aja. Nah ini ada orang alim kok enggak takut. Nah itu maka alim tenan apa ora perlu diteliti lagi. Wa Fatihatu Zaburi utawi pembukaane kitab Zabur iku Rasul Hikmati Khasyatullah. Ngono pembukaane kitab Zabur kuwi. Rasul Hikmati utawi pangkale kebijaksanaan utawi pokoke hikmah. Das-dasane hikmah iku khasyatullahi wedining Allah. Dasar-dasar kebijaksanaan orang itu adalah ketika orang itu punya rasa takut kepada Allah. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman. Kafa wis cukup. Kafa wis cukup sapa wong bi khasyatillahi kelawan wedi ing Allah apane ilman ilmune. Katakan orang yang alim betul itu cukuplah tandanya kalau dia bisa takut, bisa khasyah kepada Allah. Kalau dia tidak khasyah kepada Allah kok mengaku ngalim, wah itu perlu dicurigai. Ngalim tenan ta ora. Wa kafa walan cukup sapa wong bil iritirori kelawan kabujuk billahi kelawan Allah apane sing cukup jalan budune. Kalau ada orang mengaku alim kok sama sekali tidak punya rasa takut kepada Allah, maka itu sudah cukup tanda bahwa dia itu orang bodoh. Senajan ketoke pinter. Wastaftal Hasan an mas'alatin. Wastaftalan nyuwun fatwas alha wastaftalan wastuftia ngono. Wastuftia lan disuwuni fatwa hukum. Sopal Hasanul Hasan al Basri an Mansalatin saking siji masalah. Fajaba moko kerso jawab sapa Hasan. Hasan al Basri pernah dimintai fatwa hukum lalu dia jawab. Setelah dijawab faqila lahu moko diaturno diucapaken lahu maring Hasan. Inna fuqaha ana la yaquluna dzalik. Loh, Kiai Hasan Basri jawaban jenengan kok mboten cocok mbek ahli fikih liyane. Inna fuqaha ana satemene ahli fikih kita iku la yaquluna ora padha ngucap sapa fuqaha dzalika ing kaya jawaban sampean. Faqala moko dawuh sapa si Hasan, wa hal ra'aita faqihan qattu. Wahal ra'aita lan ana ta wis ngerti sapa sira faqihan ing wong fikih, wong ahli fikih kotu babar pisan. Apa kamu sudah pernah lihat orang ahli fikih yang sebenarnya? Wong al-faqihu utawi wong sing ahli fikih tenan iku al-qaimu wong kang salat wengi, lailatan ing dalem sewengi mengine, as-shaimu kang poso sedina naharahu ing rina-rinane. Az-zahidu kang zuhud fi dunya ing dalam dunya. Lho apa kok wis tau tumon ahli fikih sing tenan? Wong ahli fikih tenan kuwi lek bengi salat sewengi-wengi, lek awan poso terus karo dunya ora doyan. Lho. Wa qala lan dawu sapa Hasan al-Basri marotan siji ambalan al-faqihu. Utawa wong ahli fikih sing tenan iku layu dari ora lamis. Layu dari ora lamis. Lamis kuwi etok-etok apik ning arepe wong, walayu mari lan ora pamer. Yun siru kale nyebar sapa faqih hikmat Allah yang hikmah Allah. Fa in qabilat minhu fa in qabilat mongko lamun ditampa. Minhu saking fa in qabilat mongko lamun ditampa apa hikmah minhu saking faqih. Hamidallaha. Hamidah mongko muji sapa faqih Allah ing Gusti Allah. Tapi wa in ruddat lamun ditolak apa hikmah alahi ing atase faqih, hamidah ya muji sapa si faqih Allah ing Gusti Allah. Dadi wong ahli fikih sing tenan kuwi ngono nyebar hikmah Allah, lek ditampa ya alhamdulillah, ditolak ya alhamdulillah. Alhamdulillah mergo sing diwai pituduh gelem nampa lan nek ditolak alhamdulillah ndek wis bebas saka tanggungan. Mulane faidan lamun kaya mangkono al-faqihu tayong ahli fikih iku man wong faqih kang ngerti sapa man anilahi tentang Allah taala. Ngerti amrohu ing perintahe Allah wa nahyahu lan larangane Allah wa alimalan ngerti sapa man min sifati saking sifati Allah ngerti ma ing barang. Ahabba kang demen sapa Allahu ing ma wa malan barang karya kang sengit sapa Allahu ing ma wa utawi wong sing ngerti mang iku ala alim wong ngerti tenan. Mulane ana hadis wa may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wa man utai sapa ing kuyu yurid ngersakaken sapa Gusti Allah bi kelawan ngersakaken khairan ing bagus yufaqih mongko mesti paring pengertian sapa Allah ing man pengertian fiddin tentang agama. Itulah hakikatnya orang alim. Bukan orang yang merusak agama, melanggar aturan agama. Wa idalam yakun lantat kalane ora ana sapa wong ora ana iku biadihi sifati kelane iki sifat sifate wong alim. Nek gak ngono piye fahwa mongko utawi wong iku minal maghrurin setengah saking pira-pira wong sing padha kebujuk kabeh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anglu sahabatu rasulillah ya ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi na'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.